Jumat, tata cara pelaksanaan sholat Jumat, sholatul Jumat rakaatani, yujharu fihi ma bil qiraah, dua rakaat yang dijaharkan padanya bacaan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alahu wa filuhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah beliau. Qad ijma'a ahlul ilmi ala dzalika, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Uisannu ay yaqra' fi rak'atil ula bi suratil jumu'ah ba'da al-fatihah wa bi tsaniyati bi suratil munafiqun disepakati ini oleh para ulama bahwa salat Jumat itu cuma dua rakaat, dan disunahkan untuk membaca di rakaat pertama setelah Fatihah surat Jumat, dan di rakaat yang kedua setelah Fatihah surat Munafiqun. Aw yaqra fil ula bi suratil a'la wa fi tsaniyati bi suratil ghasyiyah, atau membaca setelah Fatihah di rakaat pertama surat al-A'la misal bismarabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua setelah Fatihah adalah al-ghasyiyah, yakni halataka hadisul ghasyiyah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kita baca tadi di Zadul Ma'ad. Al-mas'alatul 'ashirah, masalah yang ke-10, fi sunanil Jum'ah, sunnah-sunnah Jum'ah. Yusannu at-tabkir ila as-salati lil husuli 'ala al-ajri al-kabir di hadis Abi Hurairah. Disunnahkan at-tabkir, tabkir asalnya dari bukra. Bukra itu pagi-pagi. Tabkir berpagi-pagi menuju salat Jumat, lil husuli 'ala al-ajri al-kabir, untuk mendapatkan pahala yang besar. Tapi hadis Abi Hurairah, maka dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ightasala yawmal jum'ati ghusla al-janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah. Tsumma raha bis sa'ati al-ula, kemudian dia raha. Berangkat dia di saat yang pertama, bukan orang pertama datang. Ingat ini, paham barakallahu'alaikum. Ini pembagian waktu, bukan pembagian siapa yang pertama datang. Karena boleh jadi pertama datang di akhir waktu. Di akhir waktu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maqarraba badanatan, maka sama seperti dia berkorban seekor unta. Wa man raha fi saati tsaniyah, barang siapa yang berangkat di saat yang kedua, maka sama seperti kana maqarraba baqaratan, seakan-akan menyembelih berkorban seekor sapi. Sapi harga 20 juta. Paham? Dari mana kita ambil 20 juta? Barakallahu fikum. Kalau setiap tahun mungkin boleh kumpul-kumpul. Mari ini setiap Jumat. Siapa yang boleh mengkorban setiap Jumat 20 juta? Barakallahu fikum. Wa man raha bi saati tsalitsah fa kana ma qarraba kabshan aqran, dan siapa yang berangkat di saat yang ketiga, maka sama seperti dia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha bi saati rabi'ah, siapa yang berangkat di saat yang keempat, maka fa kana ma qarraba dajajah, sama seperti berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha bi saati al-khamisah fa kana ma qarraba baydatan, barang siapa yang berangkat di saat yang kelima, maka sama seperti berkorban sebutir telur. Wa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Kalau imam sudah datang, khatib sudah naik ke mimbar, maka malaikat pun duduk semuanya dan mendengar khutbah. Faham barakallahu'alaikum. Dikatakan bahwa lima waktu ini, lima waktu barakallahu'alaikum, tinggal dibagi saja. Baik. 5 jam sebelum masuknya waktu Jumat. Taruhlah kita katakan misalnya jam 12 masuk waktu. Taruhlah, terkadang mundur terkadang maju. Maka jam yang kelima itu adalah jam 11. Paham? Jam yang keempat adalah jam 10. 10 sampai jam 11. Jam yang ketiga 9 sampai 10. Jam yang kedua dari jam 8 sampai apa? 9. Dan yang ke berapa? Yang pertama dari jam 7 sampai jam 8. Barulah, karena itu waktu duha. Paham barakallahu fikum. Lah sekarang rata-rata orang datang ke Jumatan di waktu kapan? Baik. Rata-rata jam 11 lewat. Baik. Bahkan sebagian kaum muslimin nanti imamnya datang baru juga masuk. Bahkan sebagian yang lebih buruk keadaannya tetap di luar masjid mendengar khutbah sayup-sayup. Terkadang juga tidak dengar. Nanti kumat lolok-lolok baru balompah masuk. Sambil membuang puntung rokok. Masuk. Kondisi kaum muslimin barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taufiq wa sabat. Baik. Jadi tidak ada yang berkorban apa ini? Ayam, telur samu, lainnya tidak dapat. Baik. Anda mau dapat ayam, dapat datang jam 10. Ya. Anda mau dapat apa? Kambing, datang jam berapa? 9. Baik. Mau dapat sapi, datang jam 8. Mau dapat unta datang jam 7. Oh susah, susah. Saya bilang gampang dapat unta satu ekor. Lagi orang bakal lari baru dapat. Itu kalau dapat. Barakallahu fikum. Bukan orang yang pertama datang ke masjid. Tapi terkadang anda datang ke masjid barakallahu fikum tugas sebagai khatib. Dimulai khutbah baru 3 orang di muka. Baik. Baru datang satu-satu. Nanti khutbah yang kedua, karena kebiasaan mereka tidak ada khutbah kedua, jadi cepat masuk semua khutbah ini. Baik. Baru pada masuk. Allahumma kondisi kaum muslimin sebagiannya demikian. Jadi tidak dapat mereka. Baik. Tidak dapat khutbah, tidak dapat Allahumma keutamaan tabkir. Baik. Keutamaan tabkir di Masjidil Haram barakallahu fikum ini yang kita dapati. Kalau anda datang ke masjid jam 10, jangan harap anda bisa masuk masjid. Barakallahu fikum. Anda berangkat ke masjid jam 10, jangan harap anda bisa masuk masjid. Soalnya tidak ada. Tertutup itu masjid. Baik. Apalagi di musim-musim sibuk. Banyak jamaah. Loh. Barakallahu fikum. Musim haji atau musim barakallahu fikum musim-musim umrah seperti Ramadan. Baik. Jam 11 jangan harap. Baik. Bahkan di Dammaj barakallahu fikum di Dammaj masyaallah. Baik. Masih kita dapati al-mubadarah wa tabkir ila al-masjid luar biasa. Baik. Kalau kita datang agak terlambat sudah tidak dapat shaf salat di luar masjid. Baik. Karena orang masih pagi-pagi sudah memenuhi shaf pertama. Masih pagi-pagi sudah memenuhi shaf pertama, sudah ada orang di situ. Allahu musta'an. Baik. Kebanyakan ya datangnya di waktu, kalau di kita di orang-orang awam kebanyakan yang mereka datang di apa? Nanti 11:30. Kalau secepat itu barakallahu fikum. Tadinya telur mau bagi perdua telur. Baik. Atau kurang lagi 3/4 telur. Allahu la ilaha illallah. Mestinya kita tergugah barakallahu fikum. Baik. Dan kalau ada yang seperti ini jangan mau dorang-dorang itu yang bagi itu, torangnya anda, padahal sama cok. Baik. Masuk ke masjid diperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid lebih awal untuk meraja Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Suratul Kahfi, membaca surah-surah yang lainnya lebih awal, lebih awal. Baik. Barakallahu fiik. Sebagian ikhwah kita masyaallah datang terlambat masih di sana deh. Baik. Nanti khatib datang baru masuk. Mestinya masjid-masjid ahlus sunnah barakallahu fiikum. Baik, enggak ada yang duduk-duduk begitu. Hari Jumat semua dari awal-awal waktu barakallahu fiikum. Baik. Sudah banyak orang yang membaca Quran, masuk langsung ambil mushaf, baca Quran. Jangan dipakai ngobrol. Kasihan waktunya. Baik, barakallahu fiikum. Ini yang pertama, disunnahkan tabkir, bercepat-cepat, bergegas-gegas. Barakallahu fiikum. Wa qala idan man ghassala yawmal jum'ati wa ghtasara wa bakkara wa bathakara kana lahu bi kulli khatwatin yakhthuha ajru ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Rasulullah SAW, man ghassala yawmal qiyamati wa ghtasala. Ghassala menjadikan orang bermandi dan dia pun mandi. Wabakara wabatakara, bergegas-gegas, bercepat-cepat. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha, maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Puasa satu tahun dan sholat malamnya satu tahun setiap langkah. Oh, jadi masya Allah. Ini pahala yang bercepat-cepat datang ke masjid. Adapun khatib barakallahu fikum, nanti memang masuk waktunya baru dia datang. Khatib masuk masjid langsung ke mimbar. Itu yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, yusanul iktisalu fi yaumiha li hadits Abi Hurairah. Disunnahkan mandi di hari Jumat sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang telah kita lewati. Man yaghtasala yawmal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, ghusnul janabah. Wa yanbaghi al-hirsu 'alaiha wa 'adamu tarki. 'Alaihi wa 'adamu tarki. Dan hendaknya betul-betul dia mandi. Dia ingat untuk mandi dan jangan dia meninggalkannya. Wa bikhasatin li ashabir rawaihil kariha. Dan lebih khusus bagi orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Walillahil hamd, sekarang banyak deodoran. Baik. Dengan berbagai macam merek. Baik, barakallahu fikum, untuk menghilangkan bau badan. Baik. Atau yang mau alami dari makanan-makanan, ada makanan jenis makanan-makanan yang dimakan kalau kita sering memakannya akan hilang bau badan itu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, bisa dihilangkan di zaman sekarang ini barakallahu fikum, pakai deodoran. Saya butuh hilangkan bau ketiak ini. Baik. Rawair kariha, disunahkan mandi, pakaiannya diganti yang bagus, yang bersih, yang putih. Barakallahu fikum. Ingat yang putih. Baik. Baik. Wa min al-ulama man aujabahu, di antara ulama ada yang mewajibkan mandi. Li hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghusl jum'ah, mandi di hari Jumat sebelum datang ke Jumatan, wajib bagi setiap orang yang telah dewasa muhtalim. Wa la'alla al-qawlu bi wujubihi aqwa wa ahwat. Dan boleh jadi pendapat yang mengatakan tentang wajibnya mandi ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li udhrin. Dan bahwa tidak gugur kewajiban mandi kecuali kewajiban mandi ini kecuali karena udur, sakit atau yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga dari sunnah-sunnah hari Jumat adalah at-tatayyub wa tanabbuf wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu min al-jism ka taklimil adhfar wa ghairihi. Disunnahkan memakai wangi-wangian istaid dan membersihkan diri dan menghilangkan apa yang perlu dihilangkan dari anggota tubuh kita seperti memendekkan kuku, memotong kuku dan yang lainnya, dipotong kuku sebelum kita, jangan kukunya panjang. Baik. Wa tanadub amrun za'irun 'alal ightisal. Tanadub itu berbersih-bersih, itu adalah perkara yang lebih dari sekedar mandi. Wa yakunu dzalika biqati' ar-rawaih al-kariha wa asbabiha. Yaitu dengan cara menghilangkan bau busuk, bau yang tidak sedap dari tubuh kita dan sebab-sebabnya. Kasyu'ur allati amara syari' bi izalatiha, seperti apa? Rambut-rambut atau bulu-bulu, yang bulu-bulu ketiak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memang mencabutnya, menghilangkannya. Wal afar, demikian juga baik memotong kuku. Wa yusannu halqul 'ana, dan disunnahkan juga mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibt, mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adfar, dan memotong kuku. Wa fusyarib, memotong kumis. Mata payub, disertai dengan berwangi-wangi dengan memakai wewangian. Di hadis Salman marfu'a, la yaghtasilu ar-rajulu yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahiru min duhni aw yamassu min tibi baitihi. Al-hadis, la yaghtasilu rajulun, tidaklah mandi seorang laki-laki dari Jumat, wa yatatahhar, kemudian dia bersuci. Tahid, sekemampu dia dari bersuci, wa yadahiru min duhni, dan meminyaki rambutnya dengan minyak rambut, atau dia menyentuh atau memakai wewangian. Qala Ibnu Hajar, man tahara al-murad bihi al-mubalaghah fit tanzif. Baik. Al-mubalaghah yakni betul-betul sungguh-sungguh dalam membersihkan diri. Wa yukhadhu min 'athihi 'ala al-ghusl anna al-murara bit tanzif bi akhdhi ash-sharibi wadh-dhuhr wal-'anah. Di atapkan ke gusul, gusul dulu. Baik. Wa tatayyub, man tadi? Hadisnya la yatahharu yawmal qiyamah wa yatatahhar, membersihkan diri. Padahal sudah dikatakan mandi. Mandi dulu baru dikatakan membersihkan diri. Berarti ada yang perlu dibersihkan dan dihilangkan setelah mandi. Baik, seperti memotong kuku, barakallahu fikum, memotong bulu kemaluan, barakallahu fikum, mencabut bulu ketiak, barakallahu fikum. Adal murad bi at-tanzif bi akhri syarbi wa dhufri wal ana. Yani membersihkan setelah mandi, membersihkan artinya menghilangkan kumis, mencukurnya, dan kuku dipotong, dan demikian juga bulu kemaluan juga dipotong. Yang keempat dari sunnah-sunnah Jumat, wa yusannu lahu ayyal basa ahsana siyab. Di hadis Ibn Umar, hendaknya dipakai pakaian yang paling bagus, yang paling baik, yang paling bersih, syar'i. Anna Umar bin Khattab ra'a hullatan sayyara atau siyara inda babil masjid. Faqala ya Rasulullah lu ishtarita hadihi li falabistaha yawmal jum'ati walil wafdi idha qadimu alaika. Faqala faqad istadalla bihi al-Bukhari ala lusi ahsani thiyabi al-jum'ah. Faqala babu babun yalbasu ahsana ma yajibu. Tayyib. Sesuai dengan hadis Umar bahwa Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat siara, yakni pakaian yang dijual di pintu masjid, bukan di dalam masjid. Kalau dalam masjid dilarang, barakallahu fikum. Faqala ya Rasulullah law istaraita hadhihi, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau memberi pakaian ini, engkau pakai untuk jumatan. Baik, pakai untuk menerima tamu, utusan-utusan. Maka Imam Al-Bukhari telah membawa dalil ini untuk menyatakan bab ahsan siyab lil jum'ah. Baik, barakallahu fikum. Babu yalbasu ahsana ma yajidu. Bab seorang yang mau mendatangi Jumat, dia hendaknya memakai yang paling bagus yang dia dapatkan. Qala Habib bin Hajar, wa wajhu al-istidlal bihi min jihati takririhi li Umar. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, mentakrir, membetulkan ucapan Umar. Baik. Ketika itu Tapi sayangnya barakallahu fikum beliau tidak membelinya karena apa? Karena terbuat dari sutra. Barakallahu fikum. Itu yang menghalangi. Walikauli sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ati siwa thawbihi thawbai mihnatihi ay thawbu khidmatihi wa shughlihi. Ma'ala ahadikum law ishtara. Apa yang menghalangi salah seorang di antara kalian seandainya dia membeli dua pakaian untuk hari Jumatnya selain pakaian yang biasa dipakai untuk pekerjaannya. Menunjukkan bahwa ketika orang hendak mendatangi Jumatan, hendaknya dia memakai pakaian khusus. Jangan cuma pakai kain kaos, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Cuma pakaian-pakaian biasa, yang biasa dia pakai kerja. Tapi banyak pakaian yang ma'ruf, itulah pakaiannya. Tapi ketika hendak dia melakukan sholat mendatangi masjid untuk Jumatan. Ayat thawbu khidmatihi wa syughlihi. Ini pakaian, pakaian pekerjaan dia dan kesibukan dia. Artinya sholat Jumat itu butuh pakaian khusus. Pakaian putih, bersih, hakikat. Tidak mesti baru kalau memang tidak ada yang baru. Yang kelima, wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktsar min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam qawlihi aktsiru min as-salati alayya yawmal jum'ah. Disunnahkan di hari Jumat dan di malam Jumat untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Rasulullah SAW, aktsiru min as-salati alayya yawmal jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian salat selawat atasku di hari Jumat. Baik. Yang keenam, barakallahu fikum. Wa yusannu an yaqra fi fajriha fi sholati bi surati sajdah wal insan. Disunnahkan untuk imam yang mengimami salat subuh Jumat, barakallahu fikum, membaca dua surah ini di rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan rakaat yang kedua Halatan Insan limuwadabatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang terus-menerus dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumiha bi suratil kahfi, dan di hari Jumatnya hendaknya dia membaca suratul kahfi qouli sallallahu alaihi wasallam man qara suratul kahfi yaumal jumati saqata sata'alahu nurun min tahti qadami ila anani samai yadhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca suratul kahfi di hari Jumat maka akan muncul untuknya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke langit dunia, analis sama sampai ke langit. Ya diu bihi yaumil kiamah, akan memberikan keterangan, memberikan cahaya nanti di hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia di antara dua Jumatan. Ini keutamaan membaca suratul kahfi. Yang ketujuh, wa yusannu liman dakhal masjid yaumil jum'ati alla yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kalau dia sudah masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia melakukan salat dua rakaat. Li amri sallallahu alaihi wasallam dzalika. Wajib fihi ma idza kana al-imamu yakhutub, dan hendaknya dia memperpendek kalau imam itu lagi berkhutbah. Lalu bagaimana kalau dalam kondisi azan? Baik. Kalau dia di Jumatan dan di azan dikumandangkan azan maka tetap dia melakukan apa? Melakukan salat dua rakaat dan dia bersifat. Barakallahu fikum. Karena khutbah lebih wajib untuk didengarkan daripada azan. Barakallahu fikum. Terkecuali kalau di luar itu maka silahkan dia menunggu diselesaikannya azan baru dia melakukan sholat sunnah di luar sholat Jumat. Baik. Liam sallallahu alaihi wasallam wa yujisu fihi ma idza kan imamu yakhutub. Yang ke-8, yusannu ayyuk salamina doa, dan disunnahkan untuk memperbanyak dia doa. Wa yataharra sa'at al-ijabah, dan hendaknya dia memilih mencari waktu-waktu yang diijabah doa di setiap Jumatnya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam inna fil jumati la sa'ah la yuwafiquha 'abdu muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya fil innal jum'ata inna fil jumati, sesungguhnya di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba muslim mencocoki menepati hari waktu itu, saat itu dalam kondisi dia berdiri berdoa atau melakukan salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia inginkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya apa yang dia minta. Dan yang pendapat yang paling kuat tentang masalah ini adalah sesaat sebelum apa? Setelah salat asar, sesaat sebelum terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Ba'da al-asr qabla ghurubi syams. Di situlah waktu-waktu mustajabud doa. Barakallahu fikum. Sehingga di hari Jumat sore hendaknya barakallahu fikum memanfaatkan waktu, peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana masih ingat masyaallah biasanya di Damaskus orang senantiasa apa sihnya gemuruh, orang menghafal, orang menyetor, orang murajaah membaca, itu saking banyaknya orang barakallahu fikum. Satu kali 24 jam di masjid itu tidak ada, tidak pernah berhenti. Kata malam, antum bangun jam 1 malam ada orang yang belajar. Ada yang meraja, ada yang membaca, ada yang sholat, ada yang macam-macam. Antum bangun jam 2 malam ada. Barakallahu fiikum. Karena lampu begini mati jam 10. Lampu begini mati jam 10 sudah tidak ada, enggak tahu. Karena di sana cuma pakai generator. Baik. Jam 10 malam sudah mati. Yang ada itu lampu Petromax. Baik, dari situlah orang cuma satu lagi. Dari situ orang berkeliling. Barakallahu fikum untuk merajaah, untuk nyetor, untuk itu di situ tidak pernah barakallahu fikum putus orang melakukan belajar, merajaah, baik salat. Masya Allah, bergantian orang. Ada yang tidur cepat, ya cepat bangun. Ada yang tidur lat, ya sudah dia. Masya Allah. Biasanya menjelang maghrib di hari Jumat, sesaat seperempat jam atau setengah jam itu sepi, tidak ada suara, semua hening, semua khusyuk dengan doanya masing-masing. Barakallah. Semuanya khusyuk dengan doanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini yang kita dapati barakallahu fikum dari kehidupan Syekh kita Muqbil rahimahullahu taala. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.